Berdiri di sudut ruang sepi dan meniti satu pikiran yang tak berhenti. Kadang hampa terlihat sepertinya berisi, kadang sesuatu ada seperti tiada. Ku hanya bersandar pada satu filosofi. Kebenaran materi kadang absurd berhenti dan tersudut. Sisi kenyataan lain yang menuntut sisa, walau hanya sisa-sisa. Sisa dari luka, menganga dan mencipta pertanyaan. Apa dan mengapa, siapa sang pencipta? Awal menciptakan akhir, akhir dari sebuah pertanyaan, akhir sebuah kenyataan.